Lupa, lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa. Ingat, ingat, ingat. Lupa, lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa. Kenapa kita sering lupa? Lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa. Lupa, lupa, lupa. Kenapa kita sering lupa? Lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa. Sering lupa, lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa. Coba kawan semua, coba dengar semua. Mungkin penyakit ini sering menimpa kita. Ingin tahu sebabnya, tahu solusinya. Agar terhindar yang namanya penyakit lupa. Lupa terkadang datang dari pikiran kita. Baik itu disengaja atau tak disengaja. Seperti peribahasa memang benar adanya. Kalau manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi CD bisa karena depresi. Yang bisa menyebabkan orangnya lupa diri. Biasanya emosi sudah tak terkendali. Berpikirnya pun terkadang sudah tak sehat lagi. Tapi loro karena sering sembrono. Menganggap segala sesuatu masa bodoh. Jangan begitu bro, janganlah loyo bro. Itu bisa membuat hidupmu jadi katrok. Tapi telu yang harus kamu tahu. Sebab penyakit lupa yang menimpa dirimu. Bisa karena makanan dan minumanmu itu. Makanan dan minuman haram subhatu aduh. Lupa, lupa, lupa. Kenapa kita sering lupa? Lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa. Kalau dibiarkan jadi beban pikiran atau lebih parah menimbulkan kepikunan. Cepat sembuhkan, jangan sampai berkelanjutan. Karena lupa juga katanya itu dari setan. Yang pertama cara mengatasinya, coba biasakan pola hidup sederhana. Segerakan bekerja yang menurutmu bisa, agar semua berjalan sesuai rencana. Yang kedua, perbanyaklah berdoa. Berzikir, bertasbih, memohon ampun padanya. Karena bisa saja akibat sering lupa. Banyak salah dan juga karena dosa-dosa kita. Membaca Al-Quran seringlah dibaca. Insya Allah itu jadi solusi yang ketiga. Para peneliti sempat sesumbar berkata, membaca Al-Quran menyehatkan otak kita. Awas berhati-hati dari pensiun ini. Ini kan terjadi bila lupa diri. Semua ada caranya, ada solusinya. Mencegah dan menjaga agar sehatlah kita. Bekerja berusaha untuk dunia kita. Seolah kita akan hidup untuk selamanya. Berdoa beribadah untuk akhirat kita. Seolah kita akan mati esok atau lusa. Tetap jaga diri, tetap jagalah hati. Karena ini kunci keberhasilan hakiki. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan penyakit lupa. Lupa, lupa, lupa. Kenapa kita sering lupa? Lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa. Kenapa kita sering lupa? Lupa, lupa. Padahal sudah diingat, ingat, ingat. Tapi lagi-lagi lupa, lupa, lupa.